بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik Al-Idhafah. Qala Ibn Malik rahimahullah nunan talil i'aba au tanwina mimma tudifu ihdif katurisina والثاني يجرع ولوي من أوف إذا لم يصدف إلا ذاك واللام هدى لما سوى دينك واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تعالى نون yang mengiringi i'rab atau tanwin dari isim-isim yang mudhaf, buanglah seperti tursina. Sedangkan yang kedua, yakni mudhaf ilaih, jerkan, niatilah maknanya dengan min atau fi. Jika itu kurang bagus, maka ambillah makna lam. Untuk selain itu, dan yang pertama khususkan atau makrifatkan dengan sebab bersandar pada isim setelahnya. Wa insyabihi al-mudhafu yaf'alu wasfan fa'an tangkirihi la yu'dalu Karubah rajin azimil amali Murawwa'il qalbi qalilil hiyali Wadil idhafat usmuha lahdiyah Wadilka mahbatun wa ma'nawiyah. Jika mudhaf menyerupai yaf'alu dalam keadaan dia sifat, maka penakirahnya tidak ditolak. Seperti rubah rajina azimil akal murawil qalbi qalil hiyal. Idhafah semacam ini disebut idhafah lahdiyah, sedangkan yang itu disebut idhafah mahdhah dan maknawiyah. Wa waslu al bidal mudhafi mutafar in musila bi dzalika ja'd asy-sya'r aw billadhi la udhifa tsani ka zaidun ad-dharibu 'absil jani. Menambah al pada mudhaf ini masih dimaafkan jika bersambung dengan lafaz yang kedua al seperti al-jadi sya'ar atau bersambung dengan isim yang mudhaf kepada yang kedua seperti Zaid at-Tharib wa Sinjan. Wa qawluha fil wasfi kafin in waqa mudhalan au jam'an sabila muttaba, dan berbentuk sifat sudah cukup jika berupa mudhalan atau jamak, maka ikutilah jalannya. wala yudafu ismun lima bihi tahat maknan wa awin muhiman idha wa'ad. Isim yang memiliki kesamaan makna tidak boleh dimudafkan. Takwilkan yang dianggap ada meriwayatkan kesan. Warubama aksabatanin awala ta'nizan ikana lil hadfin muhala. Terkadang lafaz yang kedua yaitu mudhaf ilai menyebabkan mudhaf atau lafaz yang pertama menjadi muannas. Jika mudhaf ilai bisa mengganti posisi mudhaf seandainya dibuang. Wa ba'dul asma'i yudhafu abada wa ba'du dzatiyatinah dan mufrada. Sebagian isim ada yang selalu mudhaf, sebagian isim tersebut ada yang selalu mudhaf ke lafaz yang mufrad. Wa ba'du ma yudhafu hatman imtana ila usman dhahiran haitsu waqa qawahna labba wa dawalai sa'dai wa syadda ila huyadaini labbai. Sebagian dilarang untuk mudhaf, apalagi setelahnya berbasis dhahir. Seperti wahda ya, dilarang mudhaf kepada isim dhahir. Berarti selalu mudhaf kepada isim dhahir seperti wahda, labbai, awalai, sa'dai, sa'dai. Dan jarang bersandar pada yadai ya, labbai. Dan jarang labbai bersandar pada dhamir. Wa alzamu idhafatan ilal jumal haid wa'id wa'iduna wan yuhtamal ifradu id wa maka'id maknan ka'id hadith jawazan nafuhina janubid. Mereka juga mewajibkan mudah kepada jumlah lafad haid dan id jika diniati kemungkinan pembuangannya. Untuk id mufrad atau yang semakna dengan id boleh juga mudhafkan saat jawaz. Contoh hina janubin. Wabni au akrib maka id qad ujriya wakhtar bina madruwi fi'in bunia wa qabla fi'in mu'rabin au mubtada a'rif wa man bana wa la yufannada. Silakan engkau mabnikan atau engkau i'rabkan apa yang diperlakukan seperti ini, tapi pilihlah mabni yang mengiringi fi'il. Adapun sebelum fi'il mu'rab atau mubtada maka i'rabkan. Nah, siapa yang tetap memabnikannya ya enggak masalah, tidak ada yang celaan untuknya. Wa alzamu idza idafatan ila jumalil af'ali kahun idza tala. Para ulama al-nahwu mewajibkan idza mudhafnya kepada jumlah fi'liyah seperti hun idza tala. Li mufimis naini mu'arrafin bila tafarukin udhifakil tahwakila. Untuk menjelaskan arti dua tanpa ada perbedaan maka kilta dan kila dimudhafkan. Wala tudhif li mufradin mu'arrafi ayyan wa in qarartaha fa adibi au tanwin ijza wa khususan bil ma'rifah mausulatan ayyan wa bil aksisifah wa in taqun syartan aw istifhama fa mutlaqan kamil bihal kalama. Jangan engkau mudhafkan pada lafaz mufrad yang ma'rifat si ayun. Jika engkau ulang maka silakan engkau mudhafkan, atau engkau niatkan untuk kecukupan, maka khususkan dengan ma'rifat isi musul ayun dan sebaliknya sifat. Jika engkau tidak menetapkan isim syarat atau istighfar, maka secara mutlak sempurnakan kalam dengannya. Wa alzamu idhafatan ladun fajar wa nasbuhun watin biha anhum nadar. Mereka juga mewajibkan lantun selalu mudah dan mengkonjerkan dan mengkonasokkan hutbah dengan itu dari mereka jarang dilakukan. Wa ma'ama fiha qalidun wa nukil fadkhun wa kasul lisukuni yattasil. Atau disertai dengan ma'a tapi sedikit, dinukil dengan fathah atau kasal atau untuk sukun yang bersambung dengannya. Wa mumbina an ghayrat na'tim tama la udi banawiyan ma'udima qablu ka ghayru ba'du hasbu awwalu wa tulu wal jihatu aidan wa alu wa arfu nasban idza ma nukira qabla wa ma min ba'di qad dukira. Domahkan sebagai mabni si ghayr jika tidak ada yang dimudhafilihkan dengan niat apa yang dihilangkan seperti qablu dihukumi seperti ghayr ba'du hasbu awalu dulu dan juga arah-arah yang lain dan alu. Mereka mengirokan nasab jika dinakirokan seperti qablan dan setelahnya yang telah disebutkan tadi. Wa ma yalil mudhafa ya'ni khalafa anu fil i'rabi idza ma khudifa. Apa yang mengiringi mudhaf bisa menjadi ganti darinya dalam masalah i'rab jika dibuat. Wa rubbama jaru ladzi abqaw kama qad kana qabla hatfi ma taqaddama lakin bi syarti ay yakuna ma khudif mumatilan lima alaihi qad utif. Terkadang mereka mengejarkan apa yang tersisa sebagaimana sebelum dibuang seperti yang telah lalu, tapi dengan syarat yang dibuang itu sama dengan apa yang telah disebutkan dan dihukumi seperti atof. Wa yuhdafu tani fa yabqal awwalu ka hadhihi idza bihi yattasilu bi syarti atfin wa idafatin ila mithl ladzi law adaftal awwala. Yang kedua dibuang, yang pertama tetap seperti keadaannya jika bersambung dengannya dengan syarat atof dan mudhaf kepada yang seperti itu seperti yang pertama. Faslan mudhafin shibi fi'lin manasab maf'ulan aw dharfan ajiz wa lam yu'ab faslu yaminin wa tirarin wujida bi asnabiyyin aw binaqtin aw nida. Memisahkan mudhaf yang menyerupai fi'il yang menasabkan maf'ul atau dharaf bolehkan, tidak usah dicela seperti dipisahkan dengan sumpah atau dengan terpaksa dipisahkan dengan lafaz lain atau dengan na'at atau dengan nida. Nah, wallahu ta'ala. Pembahasan kita tentang al-idhafah. Nah, bab idhafat fihi masail. Ada beberapa permasalahan yang akan kita pelajari. Al-mas'alatul ula. al-idhafatu lughatan al-isnad wastilahan isnadu ismin ila akhar ala takdiri harfi jar wa yusamma al-awwalu mudhafan wa i'rabuha ala hasabi al-awamir wa ath-thani mudhafan ilayh wa i'rabu al-khafdu da'iman wa istilahan isnadu ismin ila akhar ala takdiri harfi jarrin wa yusammal awwalu mudhafan wa i'rabuha ala hasabil awamili wathani mudhafan ilayhi wa i'rabu al-khafdu da'iman nahu kita busakin ay disakin menurut bahasa al-idhofah itu al-isnad menyandarkan sesuatu. Adapun menurut istilah menyandarkan isim pada lafaz lain yang dikira-kirakan maknanya dengan huruf jar. Isim yang pertama disebut mudhaf. I'rabnya tergantung amil yang masuk, ya. Yang kedua disebut mudhaf ilaih. I'rabnya selalu khafd. Al-mas'alatu ats-tsaniyah. Yajib tajridul mudhafi min at-tanwin kama fi ghulami zaidin wa min nuni tahniyati wal jam wa min nuni tahniyati wal jam nahu ulama zaidin wa katibu zaidin wajib menghilangkan mudhaf dari tanwin seperti dalam contoh hulamu zaidin hulamu asalnya kan hulamun ya karena mudhaf tanwinnya dibuang dan membuang nun mutanna atau jamak Contoh ulama Zaidin, asalnya kan ulamani, nyet kuat karena betul. Katibu Zaidin, asalnya katibuna, nyet kuat. Nah, al-masalah itu al-thalithah. Ikhtalafan nuhatu, ikhtalafan nuhatu. Fi amiril mudhafi ilaih. Fi amili al-mudhafi ilaih. Para ulama ahli nahwu berbeda pendapat tentang ambilnya mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaih itu dicerkan, siapa ambil yang mengecerkan, diperselisihkan. Ala arba'ati aqwal, menjadi empat pendapat. Al-awwal أن المضاف هو الذي عمل الجر في المضاف إليه أن المضاف هو الذي عمل الجر في المضاف إليه wahuwa qawlu sibawai, wahuwa qawlu sibawai. Yang pertama, mudhaf itulah yang beramal mengecerkan mudhaf ilaih. Ini pendapat sibawai. Jadi mudhaf ilaih itu yang mengecerkan ialah mudhaf, ya. Asani al-idhafah, wa ilaihi dhaba as-Suhaili wa Abu Hayyan, wa ilaihi dhaba as-Suhaili wa Abu Hayyan. Yang mengejarkan mudhaf ilaih itu ialah al-idhofah. Ya, ini tadi adanya isim yang bersandar pada isim yang lain, ya, yang menyebabkan isim yang disandari itu jar. Di pendapat ini adalah pendapat As-Suhaili dan Abu Hayyan. Atalis huruf al-jar, huruful jar al-muqaddar, wa ilayhi dhahaba ibnu al-Hadis, ibnu al-Hadis. Pendapat Ibnu Al-Badis Ketika mengejarkan dialah huruf-huruf jar yang dikira-kirakan, ya, mukadar. Min makna wa annal jara huwa ma tatadhammanuhu al idafatu min makna lam wa huwa qawlu as-sajjad Pendapat yang keempat yang mengejarkan ialah idhofah yang mengandung makna Allah. Idhofah yang mengandung makna Allah. Ini pendapat asy-Syafi'i. Nah, qawlu sibawai indal mutaakhirin yang terci pendapatnya sibawai menurut pakar-pakar nahwu masa kini. Masalah yang keempat, al-idhafatu kismani maknawiyatun walafdiyatun. Idhofah itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama maknawiyah, yang kedua ialah lafziyah. Nah, al-mas'alatu al-khamisah al-idhofatu al-maknawiyah. Al-idhafatu al-ma'nawiyyah hiya ma afadatil mudhafa, ma afadatil mudhafa ta'rifan in kana al-mudhafu ilayhi ma'rifatan, ma afadatil mudhafa ta'rifan in kanal mudhafu ilaihi ma'rifatan. Nah, kita buzaidin wa tahsisan in kanal mudhafu ilaihi nakiratan, wa tahsisan in kanal mudhafu ilaihi nakiratan. Nah, hadza kitabun nahwi wa yusamma hadhihi idhafah mahdhatan. Wa yusamma hadhihi idhafatu mahdhatan. Yang dimaksud idhofah maknawiyah adalah idhofah yang menyebabkan mudhof ma'rifat. Jika mudhof ilainya ma'rifat, seperti kita busaidin, dan mengkhususkan mudhof jika mudhofnya mudhof ilainya nakirah, seperti contoh hadza kitabun nahwi, kitab busaidin, kitab asalnya nakirah menjadi ma'rifat karena mudhof ilainya ma'rifat. Kita pun asalnya nakirah menjadi nakirah yang mufijah ketika mudhof ilainya nakirah, ya. Nah, idhofah semacam ini disebut idhofah ma'nawiyah, juga disebut idhofah mahdhah. Nah, al-mas'alatu as-sadisah. Al-idhafatu al-ma'nawiyyatu. Al-idhafatu al-ma'nawiyyatu arba'atu anwa'in. Al-idhafatu al-ma'nawiyyatu arba'atu anwa'in. Idhafah ma'nawiyyah ada empat macam. Al-awwal lamiyatun. Lamiyatun wa hiya ma yuqaddaru billah. Wa hiya ma yuqaddaru billah. Nah, hulam Zaidin ay li Zaidin. Idhofah maknawiyah terbagi menjadi empat macam. Yang pertama, lamiyah, ialah idhofah yang dikira-kirakan maknanya dengan lam. Contoh, hulam Zaidin ay li Zaidin, budak milik saya. Athani bayaniyatun. Bayaniyatun wa hiya ma yuqaddar bimin. Nahu thawbu khazin ay min khazin. Baju sutra, yakni min khazin, dari sutra. Namanya bayaniyah, idhofah yang dikira-kirakan maknanya dengan min. Wa yajuzu fi hadha an-naw nasbul mudhaf ilayhi ala annahu tamyizun. Nah, thawbun khazzan. Wa yajuzu afuhu ala annahu tabi'un bil mudhaf badalun au atfu bayan. Nah, khatamun hadidun. Jenis ini, yakni bayaniyah, mudhof ilainya bisa dinasab menjadi tamyiz. Contoh, thawbu, thawbun khazzan, khazzan tamyiz. Boleh juga dirafa menjadi tawabi bagi mudhaf, baik jadi badal atau ataf bayan. Khatamun hadidun wa thawbun khazun. Yang ketiga namanya dhofiyah, yang idhofah yang digerakkan dengan fi. Contoh bal makrul lain, aibil lain. Arabi tasbihiyatun, tasbihiyatun. Intaha lu'lu'ud dam'i ala warqil khudud. Intaha lu'lu'ud dam'i, lu'lu' itu hamzah semua di atas wawu, lu'lu'ud dam'i ain ala warqi al-hudud. Intatara percucuran, lubul udam air mata seperti mutiara, ala wakil hudud membasahi pipi seperti mawar. Jadi air matanya percucuran ya, seperti apa? Lubluk permata membasahi pipinya yang seperti mawar. Nah, air damu kalubui wal hudud, wal hudud kal wa nah. Ini empat macam idhofah ini masuk dalam golongan idhofah maknawiyah ya, laminya bayaniyah, dzarfiyah, tasbihiyah. Al mas'alatu ats-tsaminah, masalah yang ke-8. Al mas'alatu ats-tsabi'ah. Oh, nah. Al idafatu al-lafziyah. Ya ma la tufidul mudafu ta'rifan wa la tawsifa wa innama tufidu takhfifa fil lafzi hadidafatu al-lafziyatu hiya ma la tufidu al-mudafa ta'rifan wa la tawsifan. Wa innama tufidu takhfifa fil lafzi wa tusamma ghayra mahdhatin. Dia mala tufidul mudhafa ta'rifan wala takhsisan wa innama tufidut takhfifa fil lafz wa tusamma ghayra mahdhatin. Idhafah lafziyah ialah idhafah yang tidak bisa menyebabkan mudhaf ma'rifat atau nakirah mufidah. Fungsinya hanya untuk memperingan pelafatannya saja, sehingga disebut idhofah ghairu mahdhah. Falafdiyatu dhabituha amran. Falafdiyatu dhabituha amran. Al-awwal ayyakun al-mudhafu sifatan. Ayyakun al-mudhafu sifatan. Astani ayyakun al-mudhaf ilaih ma'mulan bitilka sifah. Zaidin. Wal aslu daribun Zaidan. Madarubul abdi. Madarubul abdi. Wal aslu madarubun al abdu. Hasanul wajhi. Hasanul wajhi. Wal aslu hasanun al wajha. Okay. au al wajhu. Ketentuan idhofah lafdiyah ada dua, ya. Yang pertama, mudhofnya harus berbentuk sifat, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbah, ya. Ketentuan yang kedua, mudhof ilaihnya menjadi ma'mul dari sifat itu. Contoh, daribu zaidin, daribu mudhof berupa sifat, sifatnya zaidin mudhof ilaih, itu asalnya ma'mul dari sifat tadi, yaitu daribun zaidan maf'ul bi. Kenapa kok dicirikan jadi mudhof ilaih zaidin padahal asalnya zaidan? Litakhfif, untuk memperingan bacaan saja. Daribun zaidan sama daribun zaidin enak mana? Enak zaidin, bacanya ringan, ya. Madrubul abdi, madrub isim maf'ul sifat mudhof, al abdi mudhof ilaih, asalnya ma'mul dari madrub, yaitu madrubun al abdu naibul fa'il, ya kan, kemudian dijarkan untuk memperingat bacaan jadi mudhof ilaih. Hasanul wajhi, itu asalnya hasanun al wajha atau al wajhu. Kalau dibaca al wajha jadi apa? Al musyabbah bil maf'ul bi. Kalau dibaca al wajhu jadi apa? Fa'il. Kemudian dijirkan menjadi khasanul wajhi untuk, sehingga hanya untuk memperingan apa ini? Lafatan saja. Oleh sebab itu disebut apa ini? Lafdiyah ghairu masdar. Nah, wal mudhafu fiha, lakin ala tangkiri. Mudhaf ilaih, mudhaf pada idhofah lafdiyah, wal mudhaf fiha, mudhaf pada idhofah lafdiyah, lakin tetap ala tangkirihi, di atas kenakirahannya. Itu enggak berubah menjadi ma'rifat atau nakirah mufidah. Sekalipun madrubul abdi atau khasanul wajhi, ya, tetap pada kenakirah. Yajib tajridul mudhafi min aw idza kanat idhafatu ma'nawiyyah, idza kanat idhafatu ma'nawiyyah, ya. Yajib tajridul mudhafi min al idza kanat idhafatu ma'nawiyatan, wajib membuang al dari mudhaf jika idhofahnya maknawiyah. Jadi kalau idhofahnya maknawiyah, baik yang laminya ataupun yang bayaniyah ataupun yang dharfiyah atau yang tasbihiyah, mudhafnya itu harus membuang alnya. Al-mas'alah itu atasiah. Ya juzu dukhulu al alal mudhafi. Ya juzu dukhulu al alal mudhafi fil idhafati alladhiyati. Ayyakuna musannan, bisyarti ayyakuna musannan, lahu ja'a al-mukrima zaidin, ja'a al-mukrima zaidin. Au jam'a mudzakkarin saliman, au jam'a mudzakkarin saliman, nahu ja'a al-mukrimu zaidin, mudhafan ila ma fihi aw, aw mudhafan ila ma fihi aw, nahu ja'a al-mudarrisu an-nahwi, ja'a al-mudarrisu an-nahwi, au mudhafan ila ismin mudhafin ila ma fihi aw, au mudhafan ila ismin mudhafin ila ma fihi aw, nahu ja'a al-qari' kitab as-sarfi jaa al-qari kitab as-sarfi Al-Qarib kita bisa enam, perhatikan baik-baik. Boleh al masuk pada mudhaf dalam idhofah lafdhiyah. Dilarangannya tadi berlaku untuk idhofah maknawiyah. Kalau idhofah lafdhiyah mudhafnya boleh dikasih al dengan syarat mudhafnya tadi berbentuk isim mudhanna. Contohnya al-mukrimah Zaidin. Al-mukrimah kasih al-musanna. Atau berbentuk jamak mudzakkar salim. Contohnya al-mukrimu Zaidin. Atau berbentuk mudhaf kepada isim yang pakai al. Contohnya al-mudarrisu an-nahwi. Ya. Al-mudarrisu an-nahwi atau berbentuk isim yang mudhaf pada isim yang mudhaf pada sesuatu yang pakai al. Contoh jaa al-qari'u kasih al. Karena mudhaf kepada kitab mudhaf kepada isim yang pakai al. Al-qari'u kitab as-sarf. Tapi ini sifatnya apa ini? Jawaz, tidak wajib. Nah, al-masalah itu al-asya. La yudhafu, la yudhafu ismun lima bihi ittahada fil ma'na. La yudhafu ismun lima bihi ittahada fil ma'na. Kal mutaradifaini fala yuqalu qamhu burren fala yuqalu qamhu burren au kal mausufi wa sifati au kal mausufu au kal mausufi wa sifati fala yuqalu rajulu qa'imin. Thank you. wa ma wurika muhiman didalika, wa ma wurika muhiman didalika muawwalun. Nahu Masjidul Al-Jami' wa ta'wil Masjidul Al-Makani Al-Jami' Wadalika qawluhu, wadalika qawluhu, wala yudhafu ismun lima bihi ittahad ma'nan wa awil muhiman idha warad. Wala yudhafu ismun lima bihi ittahad ma'nan wa awil muhiman idha warad. Tayyib. Tidak boleh isim dimudhofkan kepada isim yang lain tapi maknanya sama. Mudhof sama mudhof ilaih itu maknanya sama. Tak boleh, ya. Seperti dua lafaz yang sama maknanya dalam mutarakifai, tidak boleh kau katakan komfu buren. Komfu itu gandum, buron itu gandum juga. Tak boleh kemudian satunya dimudahkan ke yang lain. Komfu buren tak boleh, karena dua lafadznya apa ini? Maknanya sama, mutaradifai. Atau antara sifat dan mausufnya enggak boleh dimudah-mudah filaikan. Engkau tidak boleh mengatakan rajulu qaimin. Tapi harus rajulun qaimun ya. Karena satunya sifat, satunya mausuf. Adapun kalau ada yang meriwayatkan seolah-olah boleh membutuhkan isim yang semakna itu, maka harus ditakwil untuk menjaga kaidah biar tetap apa ini pakai. Contoh Masjidul Jami'i ini kan sifat mausuf, takwilnya ialah Masjidul Al-Makari Jami'i, ya, kasih tambahan Al-Makari Jami'i. Itulah yang dimaksud ucapan Ibnu Malik wala yudhafu ismun lima bihi ittahad ma'nan wa awil muhiman idza warad. Jangan engkau mudhafkan isim yang sama maknanya dengannya dan takwilkan jika ada meriwayatkan seolah-olah membolehkannya. Masih banyak masail yang lain yang belum kita sampaikan. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Ya subhana subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.